من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan dalam rangka untuk mensyukuri kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan banyak memuji dan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita berharap kenikmatan yang kita dapatkan ini akan terus diberikan tambahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana hal itu merupakan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa kama dzakara al ulama, asyukru qayyidul maujud wa sayyidul mafqud, bahwasanya syukur adalah pengikat yang ada dan pemburu yang belum ada. Nah, demikian pula kita mengingatkan kembali bahwasannya kita kembali bisa untuk bermajelis. Ini adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita tentunya setelah sekian waktu kita disibukkan dengan ibadah yang azimah yaitu puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan Idul Fitr, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan yang telah berlalu adalah sebagai cemeti, cambuk untuk terus kita melaju di dalam meningkatkan kualitas ilmu, demikian pula kualitas amal, yang tentunya harapan kita, kita bisa menutup usia kita ini dengan khusnul khatimah, dengan penutup yang baik. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kita untuk keberadaan kita dalam beragama ini tidak seperti kalangan ahlul kitab. Bagaimana keadaan kalangan ahlul kitab? Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wala yakunu kalladina utul kitab, janganlah kalian menjadi golongan pemilik kitab yang diturunkan kepada mereka sebuah kitab dan agama yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran setelah mereka mengetahui, setelah mereka memahami dengan berjalannya waktu, justru mereka melupakan dan hati-hati mereka menjadi keras. Nah, demikian pula ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi orang yang ragu dengan amalan yang telah kita lakukan. Setelah kita berusaha, setelah kita berupaya sekuat tenaga kita untuk ibadah, tetapi dasar ibadah dan upaya yang dia lakukan itu dasarnya adalah asyak, keraguan. Sehingga apa? Setelah dia melakukan ibadah yang banyak, setelah dia melakukan ibadah yang besar, di akhir harinya dia sendiri yang melemahkan ibadah yang dia lakukan. Selama Ramadan atau setelahnya atau sebelumnya, kita habis-habisan untuk belajar, kita habis-habisan untuk beramal, kita bersemangat, tetapi di akhir hari tiba-tiba rasa malas, ragu-ragu datang kembali. Sehingga hal ini pun Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an dalam sebuah ayat, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti si wanita yang di pagi hari dia memintal tali dengan sangat kuat, di sore harinya dia lepas, dia cerai-beraikan satu persatu bintalan tadi. Pertama, kita dilarang untuk menyerupai ahlul kitab setelah tahu dia mengingkari. Yang kedua, dilarang kita seperti keadaan si wanita ini yang ketika dia memintal, dia dengan rasa keraguan, setelah kuat talinya, dia cerai-beraikan kembali. Nah, itu di antara sekian banyak nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan takwa itu tolak ukurnya, barometernya adalah al-ilmu. Seseorang tidak akan bisa bertakwa kecuali dengan ilmu. Ada ilmu, dia akan bisa bertakwa. Tanpa ilmu, maka dia tidak akan bisa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disebutkan di dalam tafsir, di antaranya dalam tafsir yang agung, disebutkan di sana oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya takwa adalah antamtathila awamirallahi bita'atin minallah abinurin minallah. Engkau kerjakan perintah-perintah Allah, engkau taati Allah dengan nur, cahaya, ilmu. Demikian pula sebaliknya, wa antajtaniba nawahillah binurin minallah. Engkau hindari larangan-larangan Allah itu karena sebab ilmu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kita akan mampu untuk bertakwa jika kita tidak memiliki ilmu terhadap agama ini. Tapi alhamdulillah, demikian pula pada beberapa hari ini pun asatidah kita berkumpul di Malang, di Batu. Mereka mengadakan daurah bersama. Walhamdulillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan taufik kepada guru-guru kita supaya mereka senantiasa istiqomah dan diistiqomahkan di atas al-haq ini di tengah badai fitnah yang terus ya berhembus. Tidak alimnya, tidak jahilnya, ya, tidak ghaninya, tidak fukoroknya, semua terkena hempasan fitnah yang terus dalam rangka untuk menguji, untuk menyaring siapa hamba-hamba yang memang pantas untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya apa yang kita lakukan ini sebagai upaya dari kita, sebagai upaya dari kita untuk bisa berjalan di atas hidayah yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insya Allah kita akan lanjutkan. Sebagaimana yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu, lanjutan dari pembahasan kitab Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid. Kita masih pada penjelasan penulis di bawah bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah, seruan menuju persaksian tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, yaitu di bawah syarah hadith, penjelasan hadith Sahal ibn Sa'ad. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim. Qala muallif rahimahullahu taala wa lahu ma'an Sahal ibn Sa'ad. Boleh kita membaca muallif atau musannif, keduanya sama. Dan masih milik keduanya, Bukhari Muslim, dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam qala yauma Khaybar, pernah berkata pada perang Khaybar, la'utiyanna ar-rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh aku akan memberikan bendera ini besok kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Yaftahullahu ala yadai, yang Allah akan bukakan peperangan itu melalui kedua tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, kemudian Sahal ibn Sa'ad menceritakan keadaan sahabat setelah mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menceritakan manusia bermalam dalam keadaan tidak tenang, gaduh pada malam harinya. Satu dari mereka saling berkata, berbicara terhadap saudaranya, ayyuhum yu'toha, siapa gerangan orang yang mendapatkan anugerah memegang tampuk kepemimpinan, memegang bendera peperangan. Satu dengan yang lainnya berbisik, siapa, siapa, dan siapa. Nah, karena tiada orang yang mendapatkan bendera melainkan mendapatkan kehormatan. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan keadaan sahabat di waktu itu? Ya, keimanan yang betul-betul subhanallah tidak bisa kita rasa, tidak bisa, dan ya jauh untuk kita capai maupun kita gapai. Masya Allah. Falamma asbahu, kemudian Sahal ibn Sa'ad masih bercerita, ketika mereka sudah mulai masuk waktu pagi, ghadau ala Rasulillah kulluhum yarju an yu'taha. Berpagi-pagi, ghadau ini berangkat berpagi-pagi, masih gelap, menuju Rasulullah alaihi salatu wasalam hanya untuk mengetahui sekaligus berharap setiap mereka mendapatkan bendera itu. Ya, semalam tidak tidur, berbincang-bincang, berharap, cemas di pagi harinya berangkat, ya, dalam keadaan masih gelap. Faqala, tatkala mereka tiba di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam, Rasul pun berkata, aina Ali ibnu Abi Talib, kemana Ali tidak bersama kalian, kemana gerangan Ali bin Abi Talib. Masya Allah. berbondong-bondong menuju Rasul, berharap ternyata yang ditanyakan malah tidak ada di tengah-tengah mereka. Nah, jika harapan mereka dunia, tentu mereka akan berbalik arah. Ya, sudah malamnya tidak tidur, memikirkan dengan harap-harap cemas. Setelah masuk waktu pagi bersegera untuk mendatangi Rasul, harap-harap cemas pula untuk mendapatkan bendera tadi. Tiba-tiba Rasul malah menanyakan seseorang yang tidak ada. Malam harinya tidak ikut gaduh bersama mereka, di pagi harinya juga tidak berangkat berpagi-pagi bersama mereka. Nah, jika tujuan mereka mendatangi Rasul hanya untuk dunia, mereka akan kecewa dengan sangat berat. Ya. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana kekecewaan itu. Ya. Dan ini juga perkara yang harus kita petik bersama. Di dalam dakwah ini terkadang seseorang mendapatkan posisi, ya, terkadang seseorang tidak mendapatkan posisi. Padahal dia sudah berharap, padahal dia sudah berusaha, tapi orang yang tidak berusaha malah dapat. Ya. Inilah sikap kedewasaan para sahabat pada masa itu. Yang tentunya mereka akan kembali sesuai dengan bimbingan Rasul di dalam agama ini. Naam, hendaknya senantiasa diiringi dengan sifat tulus dan ikhlas. Nah, mendapat, walhamdulillah, tidak, bukan itu tujuannya. Sehingga, naam, bagaimanapun keadaan diri kita, kita harus melawannya. Ya, rasa, ya, mungkin kecewa, ya memang wajar. Tidak mungkin orang tidak kecewa, pasti. Tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan sifat itu, itulah ya keadaan diri kita, kekuatan diri kita. Orang yang tidak pernah kecewa, ya tidak wajar, dia bukan manusia. Nah, orang yang tidak pernah tapi merasakan kesedihan, juga bukan manusia. Nah, jadi ketika kita kecewa, tidak mendapat, itu wajar, bukan sesuatu yang ya berdosa, karena kita manusia. Tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan kekecewaan tadi untuk mendapatkan apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang luar biasa. Nah, dan ini kita bisa bayangkan para sahabat Nabi. Ya, semalaman mereka berkumpul bersama-sama, ya. Ya, terus berbincang-bincang sampai pagi hari, enggak sempat untuk bermalam. Di pagi harinya bersegera menuju Rasul, semuanya berharap bendera itu dikasihkan sama dia. Ya, ketika sampai di hadapan Rasul, malah Rasul menanyakan seseorang yang enggak bersama mereka di situ. Ya. Kalau kita kira-kira, aduh, saya sudah berusaha, saya sudah ikut ini, saya sudah ikut capek ini, capek itu, ternyata saya enggak ditunjuk, saya enggak dipilih, saya enggak diikutkan. Wah, berarti ini ada apa-apa. Ya. Manusiawi, tetapi jangan sampai bisikan setan ini apa menghancurkan niat kita awal, jangan pula sampai bisikan setan ini apa menghancurkan taib ibadah kita. Faqila, kemudian dikatakan, huwa yashtaki ainai, ya Rasul, Ali yang kamu cari sedang sakit. Naam, sedang sakit kedua matanya. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Kemudian Rasul pun memerintahkan mereka atau sebagian mereka seorang utusan untuk menemui Ali dan membawanya ke hadapan Rasul. Ini diantara rizki dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang diinginkan. Naam. Sehingga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terbendung dengan sakit. Tidak pula akan tertarik dengan ketamakan, dengan kerakusan. Rakus tidak akan menambah rezeki. Naam, sakit tidak akan menolak rezeki. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ya carilah rezeki dengan engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali engkau cari rezeki dengan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa basaqa fi ainihi wa ja'alahu. Kemudian Rasul pun setelah Ali di hadapannya, ya, beliau basaqa, ini mengeluarkan ludahnya atau meludahi kedua mata Ali, kemudian mendoakannya. Fa bari'a ka'allam yakun bihi wajah. Tiba-tiba kedua mata Ali yang tadinya sakit setelah diludahi oleh Rasul dan didoakan sembuh seakan-akan tidak pernah merasa sakit sebelumnya. Ini diantara apa? Mukjizatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Taib. Mukjizat Rasul alaihi salatu wasalam. Doanya mustajab. Apa yang ada pada jasad beliau, ya, sebagian dipakai untuk tabarruk. Ya, sampai-sampai bekas air wudunya Rasul pun para sahabat berebut, ya, sampai bertengkar untuk mendapatkan. Ya, sebagian para ulama mengatakan boleh tabarruk, ya, mengambil berkah dengan jasadnya Rasul di saat beliau masih hidup. Tetapi setelah kematian beliau maka tidak boleh untuk tabarruk dengan kuburannya, tetapi tabarruknya dengan sunnah. Jadi kalau kita ingin mencari berkah dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka pelajari sunnahnya kemudian amalkan. Bukan dengan mendatangi kuburan, bukan dengan, ya, ziarah yang dia sangka itu akan bisa mendapatkan syafaat atau berkah sementara dia adalah asi, orang yang bermaksiat. Tetapi ya, tabarruk setelah sepeninggalnya Rasul, yang benar sebagaimana ucapan para ulama adalah dengan mengenal sunnah, memahami sunnah dan mengamalkannya. Nah, fa'atahu royah. Kemudian setelah sehat diberikanlah bendera tadi. Faqala, kemudian Rasul berkata kepada Ali. Coba perhatikan bagaimana perasaan sahabat saat itu. Ya, bagaimana perasaan sahabat di kala itu. Inilah keadaan yang terjadi pada saat itu, juga terjadi pada saat kita sekarang. Ya. Tetapi tentunya keadaan kita berbeda dengan keadaannya para sahabat. Tetapi kejadian yang ada pada saat itu pun terkadang sama terjadi juga pada saat kita. Cuma bagaimana memposisikan diri kita seperti para sahabat, itu yang susah. Nah, terkadang kejadian pada masa itu terjadi pula kejadiannya, ya, persis pada masa kita ini. Tetapi yang membedakan adalah para pelakunya. Kalau zaman itu, zaman sahabat, zaman Rasul, pelakunya adalah kaum mukminin, murid-muridnya Rasul. Tetapi kalau pelakunya pada zaman kita, ya seperti kita, orang yang lemah iman, lemah, ya, hati dan lemah niat. Kita merasa kita sudah bagus niatnya, kita merasa sudah baik niatnya, tetapi ternyata jauh panggang dari api. Ya, apa maksudnya? Ya, nggak pernah mateng, hanya sangkaan saja. Apinya di mana, satenya di mana? Ya, jauh panggang dari api. Sehingga perlu betul-betul, ya, kita koreksi diri kita ini. Jadi kita mengkoreksi diri kita itu harus lebih banyak dari kita mengkoreksi orang lain. Nah, kita menuduh diri kita itu harus lebih besar daripada kita menuduh orang lain. Nah, sehingga betul, ya, kita mengarahkan hawa nafsu, hati, jiwa kita ke dalam na'am hidayah ini. Faqala, kemudian masih Sahal bin Sa'ad berkata, menceritakan ucapan Rasul, unfut ala rislik, perlahan, berjalan perlahan, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau mendatangi negeri mereka. Tsumma da'uhum ilal Islam, kemudian seru mereka untuk beragama Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, kemudian kabarkan apa saja kepada mereka yang menjadi kewajiban mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi li'an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min khumrin na'am. Sungguh demi Allah, Allah berikan hidayah kepada seseorang, satu orang saja, lantaran dirimu, itu lebih baik dari onta merah. Nah, jadi kalau kita dakwah, itu majalnya luas. Jadi jangan hanya kita sangka kalau dakwah itu kepada orang lain, tetapi utamakanlah dakwah itu kepada keluarga. Keluarga kita, istri kita, anak kita. Nah, itu yang terpenting. Jangan sampai keluarga kita terlantar, anak kita terlantar, kita bangga bisa dakwah kepada orang lain. Nah, keluarga kita termasuk bagian dari dakwah. Nah, keluarga kita termasuk bagian dari dakwah. Bahkan keluarga kita adalah orang yang pertama kali berhak untuk mendapatkan indahnya hidayah ini. Naam, orang yang pertama kali berhak untuk merasakan indahnya dakwah ini. Ada sebuah kisah. Tapi kisah ini hanya sekedar untuk diambil ibrohnya, karena belum dicek keabsahannya. Ada seorang yang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Laki-laki ini datang pengin mengadukan tentang perihal sikap istrinya yang kurang ajar. Sampailah dia kepada Amirul Mukminin. Belum sempat dia mengetuk pintu, dia mendengar suara gaduh muncul dari rumah Amirul Mukminin. Tak kuasa tangannya untuk mengetuk pintu, berpalinglah dia untuk kembali. Sebelum beranjak jauh, ternyata sang Amir Umar bin Khattab melihatnya. Kemudian dia mengatakan, ya fulan, lima wallait, kenapa engkau berpaling, tidak jadi ke rumahku? Qala ya Amirul Mukminin, aradtu an astaqiya ilaik min su'i israti zaujati. Wahai Amirul Mukminin, saya datang ke rumahmu ini pengin mengadukan tentang jeleknya akhlak istriku. Tetapi belum sempat aku mengetuk pintu, aku mendengar dari rumahmu sesuatu yang aku sangka ada di rumahku. Maksudnya istri dari Amirul Mukminin. Kemudian apa nasihat beliau? Ya fulan, ala tasbir ala hadhil mar'ah. Bukankah engkau harus sabar dengan istrimu? Nah, dan yang harus paling engkau sabari adalah keluargamu. Bukankah mereka itu adalah orang yang mencucikan pakaianmu? Bukankah dia juga merupakan orang yang menyiapkan makananmu? Jangan sampai engkau mampu bersabar kepada orang lain, tetapi bersikap dengan keluarga sendiri malah tidak mampu bersabar. Kalau kita bisa menanggalkan sikap jelek kita di hadapan orang lain, tentunya istri kita paling berhak untuk kita tanggalkan sikap jelek kita di hadapannya. Jangan kalau kita di hadapan orang lain mampu untuk menanggalkan sikap jelek, tetapi kita limpahkan semua di keluarga kita. Ya, itu salah. Naam. Dan fadilah keutamaan li'an yahdiyallahu bika rajulan wahida, itu tidak hanya orang yang di luaran, tetapi adalah orang yang di dalam rumah kita. Dengan lantaran kita, istri kita menjadi seorang yang ahlu sunnah, taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, kita sudah mendapatkan sebaik-baik sebelum di akhirat. Ya. Apa kata Rasul? Inna dunya mata, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'i dunya mar'atun salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang istri yang salihah. Membentuk jiwa yang salihah itu enggak seperti orang yang gampangnya ngimbu gedang, paham enggak? Jadi orang yang naruh pisang kemudian matang sendiri. Ya, nebang pisang masih hijau, kemudian dimasukkan di plastik, kemudian ditaruh di tempat, dibiarkan nanti kuning sendiri. Tidak bisa seperti itu. Pengen istri soleh tapi suruh soleh sendiri. Ya, soleh dari mana? Pengen anak soleh, suruh soleh sendiri. Ya, soleh dari mana? Jangan diibaratkan mereka itu seperti buah, ya, pisang. Kita biarkan matang sendiri. Ya, mereka manusia, mereka bukan buah pisang yang diimbu, ya, apa namanya bahasanya itu, dikarpit kemudian kuning. Ya, taib, seperti itu. Ini juga mendapatkan apa, pahala rajulan wahida khairun laka min khumurin na'am. Taib. Qala yadukuna ay yakhudun, gaduh riuh, ya, membicarakan siapa siapa siapa dan siapa. Nah, dan kita sampai kepada penjelasan beliau. Qauluhu faqila huwa yashtaki ainai. Dalam hadis, ucapan yang tersebut, Ali sedang sakit mata. Ay minar ramat. Ramat itu seperti sakit, ya, sakit mata yang ada belekan atau sakit mata yang semacam itu. Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana hal ini disebutkan dalam sahih Muslim, bahwasanya sakit yang diderita oleh Ali, ya, itu seperti ramat. An Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abi Waqqas, ya, dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, qala ud'u li Aliyan, coba panggilkan Ali, suruh datang ke sini. Nyuruh mereka. Fa'utiya bihi armat al-hadith. Kemudian Ali dibawa, ternyata sedang sakit. Al-hadith. Wa fi nuskhatin sahihatin bi khatil musannif, disebutkan dalam nuskhah yang lain. Ini pun masih tulisannya musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau para ulama dahulu untuk membukukan kitab-kitab para ulama menjadi seperti ini, itu mereka harus mengadakan mukobalah. Mukobalah itu apa? Diambil semua nuskhah cetakan-cetakan yang terdahulu, jadikan satu, kemudian, ya, mukobalah. Mukobalah itu dibaca bersama, di tashih mana yang lebih mendekati, ya, maksud dari ucapan musannif. Namanya mukobalah. Ini pekerjaan yang sulit tentunya, pekerjaan yang mungkin kita belum sampai untuk menuju ke sana. Apalagi kalau kita baca makhthutat. Makhthutat itu bacain cuma tulisan seret, seret, seret. Ya, enggak seperti tulisan harus dipakai. Jadi tulisan para ulama dahulu itu, ya, kaedahnya cuma sekedar ini saja. Enggak pakai titik, enggak pakai apa. Jadi seperti apa? Coretan-coretan, kita enggak akan bisa baca. Nah, nuskhah yang lain disebutkan masih nuskhahnya musannif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qila huwa yashtaki ainihi fa arsala ilaihi. Lafaz yang lain. Mabniun lil fa'il. Ya, sudah kita pelajari apa itu mabnin. Mabniun lil fa'il atau mabniun lil maf'ul. Apa namanya fi'ilnya? Fi'il ma'lum atau fi'il majhul. Maksud dari ucapan beliau mabniun lil fa'il, maksudnya fi'ilnya fi'il ma'lum karena setelahnya fa'il. Fa'arsala wazannya af'ala. Kalau mabniun lil maf'ul ursila. Ya, atau kalau masih tsulatsi, masih tiga wazan, fa'ala sama fu'ila. Nah, yang fu'ila namanya, yang fa'ala namanya mabniun lil fa'il, yang fu'ila namanya mabniun lil maf'ul. Ini sekedar bahasa-bahasa lain saja. Wa huwa dhamirun mustatirun fil fi'li raji'un ila nabi alaihi salatu wasalam. Di dalam kalimat arsala ini ada dhamir, kata ganti yang tersembunyi di dalam fa'il. Ada dhamir apa di situ? Fa'ala huwa. Nah, huwa ini kembali kepada nabi. Nanti pembahasannya. Kita lanjutkan insyaallah pelajarannya di waktu yang kita tentukan nanti. Wa yahtamilu ay yakuna mabniyan lima lam yusamma fa'iluh. Nah, terkadang hadis ini juga memungkinkan untuk diharokati dengan wazan fi'il majhul. Boleh kita baca fa'ala, boleh dibaca apa? Fu'ila. Boleh dibaca arsala, boleh dibaca ursila. Wali muslimin min tariqi Iyas ibn Salamah an abihi qala, disebutkan hadis ini dari riwayat Muslim. Jadi hadis ini riwayatnya banyak. Dari jalan Iyas ibn Salamah, dari bapaknya, beliau menyebutkan sebuah riwayat, fa'arsilni ila aliyin. Ya. Fa'arsilni. Nah, fa'arsalani ila aliyin. Faji'tu bihi aquduhu armat. Berarti di sini apa? Ibnu Salamah. Ibnu Salamah diutus oleh Rasul untuk menemui Ali. Kemudian Ibnu Salamah Salamah ini bapaknya Iyas membawa Ali dituntun dalam keadaan matanya sedang sakit. Ala kulihal, ini riwayat-riwayat satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Nah, dan tidak saling bertolak belakang. Ini kisah Salamah yang membawa Ali, atau salah satu dari mereka diperintah untuk menjemput Ali dalam keadaan Ali sedang sakit. Qauluhu fa basaqa bi fathis sad ay tafila. Basaqa tafila ini ludah tetapi tidak banyak. Yang kayak kalau kita sekedar meniupkan dibarengi dengan ludah namanya basaqa. Ya, bukan seperti orang meludah-meludah, tetapi sekedar tafila itu apa? Mengeluarkan angin disertai dengan apa? Yaitu disertai dengan air. Tafila. Ini kalau meludah ini gambarannya kan menjijikkan. Tapi yang diinginkan dengan bahasa kau ini tafila, yakni seperti orang seperti itu. Namanya tafila. Kalau bahasa kau ini keluar air semua, tapi kalau tafila ini angin disertai dengan air. Qauluhu wada'a lahu fabari'a. Huwa bi fathir ra'i wal hamzah. Sering ya kita mendengar dari definisi para ulama wada'alahu fabari'a, kemudian menjelaskan bi fathir ra', ra'nya difathahkan ya, fabara'a wal hamzah, dan hamzahnya juga difathahkan. Ini supaya seorang ketika membaca tepat, tidak dibaca faburi'a tetapi apa, dibaca bara'a. Ini sering kita jumpai dalam syarah-syarah para ulama. Ketika kita mendapati fi'il seperti ini diharokati dengan apa? Nah, mereka memberikan definisi dengan harokat supaya penterjemahannya betul. Ya, kalimat fabaro'a ini dengan membaca ro'nya di fathah, hamzahnya juga di fathah, bukan bari'a. Tetapi sebagian mengatakan boleh dibaca dua, ada dua bahasa. Boleh dibaca bari'a, boleh dibaca baro'a. Ini lughah dalam bahasa Arab. ay ufiya fil hal afiyatan kamilah, sembuh saat itu juga dengan sempurna. Masya Allah, mukjizat. Ka'allam yakun bihi waja'un min ramat, seakan-akan belum pernah sama sekali merasakan sebelumnya sakit. Ya, Masya Allah. Mereka para sahabat di saat itu betul-betul di hadapan mata mereka takjub, ya, dan juga langsung melihat mukjizat. Nah, sehingga hal ini pun akan semakin menancapkan keimanan yang sangat kokoh di hati-hati mereka. Kita dapati kalau saat ini yang seperti ini hanya di film-film saja. Ya. Sosok ustaz atau sosok kiai, ya, yang ilmunya tinggi sembuh. Naam. Wala dha'fa basar, tidak pula lemah penglihatan. Ini bari'a, maksudnya sembuh dengan sempurna. Wa inda Tabrani, ada riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani min hadithi Ali, yang disebutkan dari hadis Ali. Fama ramatu wala sudi'tu mundu dafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ar-rayah. Subhanallah. Ali sendiri pelaku menceritakan, maka tidak pernah aku sakit mata, tidak pernah pula aku pusing setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyerahkan bendera ini kepadaku. Barokahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi riwayat ini dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ayyub ibnu Ibrahim, dan beliau ini dihukumi oleh para ulama dengan majhul ain, sosoknya tidak dikenal. Sosoknya, kalau majhul hal, ini sosoknya ada tapi keadaannya enggak diketahui. Nah, seperti antum yang baru misalkan, ini jasadnya ada cuma keadaan seperti apa, nah, kita enggak tahu, namanya majhul hal. Ya, seperti ini ilmu hadis dalam mustalah, ucapannya belum bisa diterima kecuali disaksikan oleh orang lain, ya, yang dia itu adalah, ya, orang yang tidak majhul ain, tidak pula majhul hal, baru diterima. Tapi kalau dia sendirian, sementara ditahan kabarnya. Masya Allah, Islam itu dalam, ya, yang seperti ini sangat detail, sehingga penting, yang seperti ini penting untuk kita miliki, sehingga ketika ada kabar, ada isu, ya, kita betul-betul ta'ani, betul-betul berhati-hati, tidak sembarangan. Wallahu ta'ala alam sawab. Ya, insyaallah ini kajian perdana, enggak usah lama-lama.